Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamitin amma ba'du. Faqala al-mu'allifu hafidhahullahu ta'ala man haju ahli sunnati wal jama'ati fi asma'illahi wa sifatih. Jalan ahlu sunnah atau metode ahlu sunnah wal jama'ah terkait dengan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan as-salaf, salafus salih, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, yang mereka itu sama dengan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Terkait dengan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Belum ya? Nah, kalau mu'alif wa hafidhahullah ta'ala wujubu ihtirami asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Kewajiban untuk menghormati nama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahi al-asma'ul husna. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang terbaik, yang terindah, yang terindah lafadznya dan terindah maknanya. Fada'uhu biha, maka adalah kalian berdoa dengan menyebut nama tersebut. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan biarkanlah orang-orang yang menyelewengkan, menyimpangkan nama-nama Allah. Sayujizawna makanu ya'malun, mereka akan mendapatkan balasan terhadap amal yang mereka kerjakan. Dan yang dimaksud dengan makna dan biarkanlah orang-orang yang menyelewengkan nama-nama Allah, makna potongan ayat ini adalah ancaman. Maknanya adalah ancaman. Oleh karena itu ditutup dengan dan mereka akan mendapatkan balasan terhadap amal yang mereka kerjakan. Di ayat yang lain di surah Thaha, Allah berfirman, Allahu la ilaha illahu. Allah adalah tiada sembahan yang berhak melainkan, yang tidak berhak disembah melainkan, tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Dia. Lahul asmaul husna. Hanya miliknya lah nama-nama yang terindah. Maka dalam dua ayat di atas, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan bahasanya semua nama-namanya adalah nama-nama yang terindah, yaitu nama-nama yang sangat indah, yang telah sampai pada puncak indahnya. Artinya tidak ada nama yang lebih indah daripada nama-nama Allah, karena nama-nama tersebut menunjukkan sifat-sifat sempurna dan sifat-sifat mulia. Maka nama-nama tersebut adalah nama-nama yang terbaik, terindah, dan nama-nama yang paling sempurna. Maka nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah nama-nama yang terindah lafadznya dan maknanya. Dan di antara konsekuensi dari nama Allah adalah nama-nama yang indah adalah nama tersebut menunjukkan sifat. Nama tersebut menjadi sifat. Karena nama yang tidak menjadi sifat itu bukanlah nama yang indah. Cuma sekedar indah lafadznya saja, indah kata-katanya, namun tidak indah maknanya. Maka semua nama Allah mengandung sifat. Allah punya nama Maha Mendengar dan Allah punya sifat mendengar. Allah punya nama Maha Melihat dan Allah memiliki sifat melihat. Maka ini konsekuensi dari status bahasanya nama-nama Allah adalah nama-nama yang terindah. Lima tadulu alihi min sifatil kamal. Karena nama tersebut menunjukkan dan memuat sifat-sifat sempurna, sifat-sifat yang baik, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensinya. Kalau nama tersebut, nama yang cuma indah katanya namun tidak menjadi sifat, maka ini bukanlah nama yang indah. Dan nama Allah Subhanahu wa taala itu tauqifiyah, harus berdasarkan dalil. Oleh karena itu maka tidak boleh bagi kita untuk menamai Allah kecuali dengan nama yang Allah tetapkan untuk dirinya atau nama yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh ngarang-ngarang sendiri berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, karena nama Allah adalah hal gaib yang ini di luar kemampuan akal kita untuk mengetahuinya. Kemudian Allah berfirman, fad'uhu biha, maka hendaklah kalian berdoa dengannya. Artinya hendaklah kalian memohon Allah dan kalian hendaklah bertawassul kepada Allah biha, dengan menyebut nama-nama tersebut. Para ulama mengatakan caranya adalah carilah nama yang sesuai dengan permintaan yang tidak diajukan. Contohnya, Allah maghfirli, ya Allah ampunilah aku, sayangilah aku, karena engkau maha pengampun dan maha penyayang. Jangan minta ampunan kemudian ya Allah engkau maha jabbar, ya Allah engkau maha kuasa, bukan engkau maha memaksa. Tidak demikian. Jangan, ya Allah ampunilah aku, fa innaka syadidul iqab, ya Allah ampunilah aku, yang engkau adalah Allah azad yang sangat keras siksanya. Ya jangan. Maka para ulama mengatakan sebutkan nama yang selaras dengan permohonan yang diajukan. Dan nama Allah Subhanahu wa taala di sini bisa diletakkan di awal doa dan bisa diletakkan di akhir doa. Di awal doa misalnya Allahumma ya ghafur ya rahim irfirli irhamni. Ini di awal doa atau di akhir doa sebagaimana dicontohkan di buku. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala itu banyak, tidak bisa dibatasi, tidak bisa dihitung dan tidak bisa dibatasi dengan bilangan tertentu. Karena di antara nama Allah ada nama yang Allah simpan dengan ilmunya, sehingga nama-nama tersebut tidaklah diketahui oleh malaikat yang sangat dekat dengan Allah, tidak pula diketahui oleh seorang nabi yang jadi utusan Allah. Bagaimana dalam hadis yang sahih yang diriatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita untuk berdoa dalam rangka menghilangkan kesusahan. Dan dalam doa tersebut Nabi mengajar kita untuk tawassul dengan nama Allah, dengan kita katakan as'aluka bi kulli ismin huwa laka, ya Allah aku memohon kepadamu dengan bertawassul dengan semua namamu, yaitu nama yang kau berikan untuk dirimu atau engkau turunkan dalam kitabmu atau engkau ajarkan pada salah seorang makhlukmu atau kau simpan dalam ilmu gaib di sisimu. Dan hadis ini kata penulis adalah hadis yang sahih. Dan hadis ini disahkan oleh Ahmad Muhammad Syakir, demikian juga disahkan oleh Al-Albani. Ibnu Qayyim mengatakan ketika menjelaskan hadis di atas, ya hadis ini terkenal dengan sebutan hadis kuaf, hadis tentang kesedihan, karena ya, di sini utuhnya adalah doa yang Nabi ajarkan untuk menghilangkan kesedihan dan kesusahan. Ibnu Qayyim mengatakan maka dalam hadis di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan nama Allah menjadi tiga bagian, membagi nama Allah menjadi tiga bagian. Yang pertama, nama yang Allah tetapkan untuk dirinya, lalu Allah nampakkan kepada siapa saja makhluk yang Allah kehendaki, itu malaikat atau yang lainnya. Namun nama ini tidak Allah turunkan dalam kitabnya, tidak Allah turunkan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah nama yang Allah turunkan pada yang Allah turunkan dengan menyebut nama tersebut kitabnya, yaitu Al-Quran. Dan dengan nama-nama ini Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Ta'arofa bihi, Allah memperkenalkan dirinya dengan hamba-hambanya. Kemudian yang ketiga adalah nama-nama yang Allah simpan dalam ilmu gaib di sisinya. Maka Allah tidaklah nampakkan, Allah tidak memberitahukan nama-nama ini pada satupun makhluknya. Kemudian potongan ayat berikutnya, wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan biarkanlah orang-orang yang menyelewengkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya berpalinglah dari mereka. Tinggalkan mereka, cuek dengan mereka, jangan pedulikan mereka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang akan mengurusi sendiri pemberian balasan untuk mereka. Oleh karena itu Allah berfirman di akhir ayat, dan mereka akan diberi balasan terhadap amal yang mereka kerjakan. Maka di sini di antara perbuatan yang tercela adalah ilhaq, adalah menyelewengkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ilhaq dalam bahasa Arab maknanya al-mail, cenderung dan menyimpang, menyeleweng dari garis lurus, menyimpang dari garis lurus, menyimpang dari yang seharusnya. Kemudian yang dimaksud ilhaq dalam nama-nama Allah maknanya adalah mereka menyelewengkan nama-nama Allah, menyelewengkan hakikat dari nama-nama Allah dan makna dari nama-nama Allah dari makna yang benar, dari makna yang benar yang ada pada nama-nama Allah. Dan ilhaq terhadap menyelewengkan nama-nama Allah itu ada 5 macam. Yang pertama, nama Allah digunakan untuk nama berhala. Nama Allah digunakan untuk nama berhala. Sebagaimana orang-orang jahiliyah menggunakan nama Allah al-ilah, dipakai untuk menamai nama berhala kemudian menjadi al-lata. Lata itu diambil dari kata-kata ilah. Dan mereka mengambil dari nama Allah al-aziz, mereka gunakan untuk menjadi nama berhala mereka itu Uzza. Demikian juga termasuk ilhad itu sendiri adalah menamai berhala dan patung sebagai ilah, mengatakan bahasa ini adalah sesembahan padahal bukan. Maka tentang Lata itu ada 2 pendapat ulama. Apa maksud dari Lata? Ada yang mengatakan pendapat pertama ini, ini adalah berhala yang dinamai dengan nama Lata, dan Lata ini diambil dari kata-kata al-ilah. Namun penjelasan yang kedua, dia adalah asalnya adalah nama orang saleh yang suka membuat gandum, yang membuat roti untuk diberikan kepada jamaah haji. Ini dalam bahasa Arab lata yaluttu, ini jadi lata. Maka tentang nama Lata ada yang Pendapat yang pertama mengatakan diambil dari ilah, pecahan dari kata-kata ilah. Dan pendapat yang kedua mengatakan itu diambil dari kata-kata lata, yang artinya menumbuk gandum yang tidak dibuat roti. Karena lata adalah orang yang menumbuk gandum untuk dibuat roti. Kemudian yang kedua, penyelewengan terhadap nama Allah yang kedua adalah menamai Allah dengan nama yang tidak pantas, tidak sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah. Dan nama ini adalah nama karangan sendiri. Semacam orang-orang Nasrani menamai Allah dengan nama Tuhan Bapa, yang konsekuensinya berarti kalau Bapak itu berarti punya anak. Atau penamaan para ahli filsafat yang menamai Allah dengan mujiban bidatihi, atau menamai ilah tanpa ilah bittaba'i, yang wajib wujudnya dengan dirinya sendiri. Lezat-lezat yang wajib wujudnya, keberadaannya adalah satu hal yang sebuah keniscayaan dengan dirinya sendiri. Atau menamai dan ilah fa'ilah, sebabnya segala sebab. Dengan tabiat, maka jika ini jadikan nama, maka ini butuh dalil. Namun cuma kita sekedar al-ikhbar menceritakan bahasanya Allah itu wajibul wujud, maka itu benar. Allah itu adalah zat yang wajibul wujud. Adanya alam semesta ini mewajibkan akal untuk mengatakan, ya, mengharuskan akal dan memaksa akal untuk mengatakan, ya harus ada pencipta, harus wajib ada alam yang demikian indah. Kalau tidak ada pencipta, mustahil, harus ada, pasti ada. Itu wajibul wujud. Demikian juga jika kita katakan Allah adalah yang musabibul asbab, yang menciptakan segala sebab, segala sebab itu tidak ada gunanya jika Allah tidak mengendakinya, maka ini benar. Kita cuma sekedar menceritakan dan sekedar berita dan tidak dijadikan sebagai nama. Kemudian yang ketiga, memberikan sifat untuk Allah yang Allah itu maha tinggi dan maha suci dari sifat-sifat kekurangan tersebut. Maka yang ketiga adalah menamai Allah dengan sifat-sifat kekurangan. Semacam perkataan Asbasil Yahud, orang-orang Yahudi yang demikian kotor, yang mengatakan bahasanya Allah itu miskin dan Allah itu istirahat karena capek setelah 6 hari menciptakan langit dan bumi, maka Allah istirahat di hari Sabtu setelah kecapean 6 hari kerja menciptakan langit dan bumi, maka hari Sabtu hari yang mulia karena itu adalah hari Allah istirahat, kipas-kipas kecapean 6 hari kerja terus-terusan. Demikian juga mereka mengatakan ucapan mereka bahwa tangan Allah itu terbelenggu. Orang Yahudi mengatakan Allah itu miskin ketika turun ayat Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa aqridullaha qardan hasana, berilah utang untuk Allah utang yang baik. Oh, Allah minta utang sama kita. Minta Allah miskin dan kita kaya. Padahal yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala meminta utang kepada kita adalah meminta kita untuk berinfak di jalan Allah. Maka itu adalah memberikan utang kepada Allah, itu memberi, yaitu mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun infak yang diberikan oleh seseorang di jalan Allah itu Allah sebut dengan utang. Artinya apa? Pasti dibalas. Sebagaimana orang utang pasti membayar, pasti bayar utang. Maka orang yang berinfak pasti mendapatkan balas, mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ta'til, mengingkari nama Allah yang terbaik, mengingkari maknanya dan mengingkari hakikatnya, semacam ucapan Jahmiyah dan orang-orang yang mengikutinya, bahasanya nama-nama Allah adalah sekedar lafaz mujarodah yang tidak mengandung makna, lafaz dhamman yang tidak mengandung sifat dan tidak mengandung makna. Maka mereka memberikan untuk Allah nama Maha Mendengar dan Maha Melihat, dan mereka mengatakan namun Allah tidak punya sifat mendengar dan tidak punya sifat melihat. Ini adalah penyelewengan terhadap nama Allah yang paling besar menurut akal sehat dan menurut syariat. Dan ini adalah berkebalikan dengan penyelewengan orang-orang musyrik. Ini kebalikan dari penyelewengan orang-orang musyrik. Karena orang-orang musyrik memberikan nama-nama dan sifat Allah untuk sesembahan mereka. Sedangkan mereka, Jahmiyah, mereka menghilangkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan mengosongkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sehingga nama cuma sekedar nama yang tidak mengandung sifat. Makanya nama yang kosong karena tidak menjadi sifat. Kalau orang musyrik mengakui bahasanya nama Allah itu mengandung sifat-sifat yang mulia, oleh karena itu nama-nama ini kemudian diberikan kepada berhala-berhala. Namun orang Jahmiyah mengingkari kalau nama-nama Allah ini adalah nama-nama yang mulia, namun nama-nama yang kosong dan tidak mengandung makna, tidak mengandung sifat. Dia Maha Mendengar namun tidak mendengar. Dia Maha Melihat namun tidak melihat. Dia punya Maha Indah namun dia tidak indah. Maka mereka samakan nama Allah dengan nama makhluk. Bahkan masih mending nama makhluk. Karena nama makhluk, nama manusia itu terkadang menjadi sifat yang punya nama dan terkadang tidak menjadi sifat yang punya nama. Ada orang yang namanya untung namun tidak pernah untung. Dia namanya untung namun selalu merugi. Ada orang namanya prihatin lu malah senang terus, jadi tidak pernah prihatin. Artinya kalau prihatin kan susah terus. Nah, ini enggak, namanya prihatin namun malah hidupnya mewah dan berkecukupan. Namanya prihatin, sejak lahir jadi anaknya orang kaya dan berkecukupan dan demikian seterusnya. Maka namanya tidak menjadi sifatnya. Maka nama di sini tidak menjadi sifat. Namun terkadang nama orang itu menjadi sifat. Ketika nama tersebut selaras dengan keadaannya. Namanya Muhammad semacam Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya orang yang banyak dipuji, dan dia memang adalah orang yang banyak dipuji. Maka nama makhluk itu nama yang menjadi sifat. Terkadang nama menjadi sifat dan terkadang nama yang tidak menjadi sifat. Sedangkan Jamiah mengatakan semua nama Allah tidak menjadi sifat. Nah, lebih baik nama makhluk. Nama makhluk ada yang menjadi sifat. Sedangkan Jamiah mengatakan semua nama Allah tidak menjadi sifat. Ini Jahmiyah, pemahaman yang mengikuti Jaham bin Sufwan yang pernah kita bahas. Kalau disebut dengan Jahmiyah, padahal aslinya adalah pemahaman Ja'du bin Dirham. Disebabkan apa? Karena yang mempopulerkan pemahaman ini adalah Ja'du bin adalah Al-Jaham bin Sufwan. Ya, kemana-mana orang kenalnya ini pemahaman Al-Jaham bin Sufwan. Wal wajib dan kewajiban kita adalah menetapkan nama dan sifat Allah untuk Allah dan meyakini kandungan berupa sifat yang terkandung di balik nama. Kita meyakini kandungan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana nama Allah itu mengandung sifat-sifat sempurna dan sifat-sifat mulia. Tanpa kita otak-atik makna sifat tersebut dan tanpa kita ingkari adanya sifat-sifat tersebut, dan tanpa kita bayang-bayangkan bentuk sifat tadi, tanpa pula kita serupakan dengan makhluk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisa kamitsli syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan Allah, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Maka Allah mengatakan tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan Allah. Maka ini bantahan terhadap orang yang mengatakan bahasanya nama Allah, sifat Allah semisal dengan sifat makhluk. Allah mendengar sebagaimana mendengarnya manusia, melihat sebagaimana melihatnya manusia, punya tangan sebagaimana tangan manusia, dan seterusnya. Maka ini adalah pemahaman yang tidak benar, yang Allah luruskan dengan Allah katakan laisa kamitslihi syai'. Dan Allah mengatakan bahwa sami'ul basir, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat, artinya Allah menetapkan kalau Dia punya sifat mendengar dan melihat. Maka ini adalah koreksi dan bantahan terhadap orang yang mengatakan Allah tidak mendengar dan tidak melihat. Maka di sini, sampai di sini Ibnu Qayyim penulis menyebutkan 4 jenis ilhaq terhadap nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah ilhaq adalah bentuk menggunakan nama Allah untuk nama berhala. Yang kedua adalah menamai Allah atau mensifati menamai Allah dengan nama yang tidak layak. Kemudian yang ketiga adalah mensifati Allah, memberikan sifat untuk Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak. Atau yang kedua kita katakan menamai Allah dengan tanpa dalil, menamai Allah namun tidak berdalil. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan sifat untuk Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah. Kemudian yang keempat adalah ta'til. Dan bisa ditambahkan yang kelima. Yang kelima adalah tamtsil. Kalau Ibnu Qayyim menjelaskan ilhaq itu ada 5 macam. Yang kelima adalah tamtsil. Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Peranggapan bahwasanya Allah mendengar sebagaimana mendengarnya makhluk, melihat sebagaimana melihatnya makhluk. Hingga total ilhaq ada 5 macam. Wajib dan kewajiban kita semua adalah memuliakan nama-nama Allah dengan tidak menggunakan nama-nama tersebut untuk selain Allah. Tidak mempergunakan nama-nama Allah untuk selain Allah. Dan ini adalah realisasi implementasi dari tauhid. Dari Abu Syuraih beliau Abu Syuraih ini dulu diberi kunyah Abul Hakam, dan Hakam adalah nama Allah, sehingga Abul Hakam artinya bapaknya Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah wal Hakam." Hakam itu nama Allah. "Wa ilaihi hukmu." Kenapa? Karena hukum itu kembali kepada Allah. Hukum itu adalah hukum Allah. Faqal, maka Abu Syuraih mengatakan, kenapa dia mendapatkan kunyah Abul Hakam? "Inna qaumi," sunya kaumku, ya kabilahku, "kanu idza ikhtalafu fi syai'," jika mereka berselisih pendapat tentang satu hal, mereka datang kepadaku, lalu aku putuskan, aku memberikan keputusan di antara mereka, maka dua orang yang bersengketa itu semua ridha dengan apa yang aku putuskan. Maka karena itu, maka mereka menamai aku dengan, menyebut aku dengan Abul Hakam. Dia, karena dia enggak, karena orang cerdas, ketika ada orang sengketa maka diputuskan demikian dan semua orang setuju, dan semua pihak yang sengketa setuju dan ridha. Faqala ma ahsana hadza, maka Nabi mengatakan betapa bagusnya hal tersebut. Satu hal yang bagus, seorang itu menjadi pendamai orang-orang yang sengketa, ya, amal yang mulia. Namun, famalaka min walad, siapa sajakah anakmu? Maka aku mengatakan, ya, ada namanya Syuraih Muslim dan ada yang namanya Abdullah. Kemudian Nabi bertanya, siapakah yang paling besar, paling tua di antara tiga anak tersebut? Aku katakan Syuraih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka engkau Abu Syuraih. Maka hadis ini menunjukkan bagaimana dikatakan oleh penulis, ya, tidak boleh menggunakan nama Allah untuk selain Allah. Namun kemarin telah kita bahas secara rinci, bahasanya dalam asal ini ada tafsil, ada rincian kapan boleh menggunakan nama Allah untuk selain Allah dan tidak. Di antaranya adalah tidak boleh menggunakan nama Allah, nama-nama Allah untuk nama makhluk ketika pemberian nama kepada makhluk ini melihat maknanya. Melihat maknanya. Sebagaimana Abu Syuraih ini, dia diberi nama Abul Hakam karena melihat maknanya, yaitu dia memutuskan perkara di antara orang-orang yang bersengketa dan semua pihak ridha dengannya. Maka melihat, melihat makna, bukan hanya sekedar memberi nama. Di antara syarat bolehnya menggunakan nama Allah untuk nama makhluk ketika nama tersebut diberikan cuma sekedar sebagai nama, tidak melihat makna yang dikandung. Kemudian di sini di antara adab kunyah, ketika seorang itu memiliki beberapa orang anak, maka yang terbaik untuk dijadikan nama kunyah adalah dengan anaknya yang paling tua, yang paling besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengubah kunyah tahu, kunyah orang ini dalam rangka untuk memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah Al-Hakam yang memberikan hukum secara mutlak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu yahkum," Allah yang memutuskan hukum, "wala mu'aqiba li hukmi," dan tidak ada yang bisa menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah adalah Al-Hakam, pemberi hukum di dunia dan di akhirat. Maka Allah menetapkan hukum di dunia di antara makhluknya dengan wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi. Dengan wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi, yaitu hukum syar'i. Dan Allah menetapkan hukum di antara mereka pada kiamat dengan ilmunya, dengan ilmu Allah, dalam perkara mereka perselisihkan. Maka Allah bersikap adil, yunsif, bersikap adil terhadap orang yang dizalimi dengan memberikan pembelaan, dengan memberikan hukuman kepada orang yang menzaliminya. Maka dalam hadis ini terdapat dalil terlarang bernama dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semua bernama dengan nama Allah itu terlarang, namun yang al-muqtashah bihi, yang merupakan nama yang khusus milik Allah. Maka itu tidak boleh dinamakan, tidak boleh diberikan kepada makhluk semacam Ar-Rahman, semacam Allah itu sendiri. Dan jika nama tersebut tidak khusus untuk makhluk, semacam Rahim, Ra'uf, maka boleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menamai Nabi dengan Ra'uf Rahim di ayat yang terakhir di surat At-Taubah, Azizun 'alaihim ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina Ra'uf Rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang Ra'uf Rahim terhadap orang-orang yang beriman. Demikian juga Sami'an Basira, Sami'an Basira di surat Al-Insan min tafatin amsajin nabdalihi faja'alnahu Sami'an Basira. Maka kami jadikan manusia Sami'an Basira. Allah namai manusia dengan Sami'an Basira. Maka dua contoh tersebut, akhir surat At-Taubah dan satu ayat di surat Al-Insan, dalil bahasanya kalau nama itu tidak khusus untuk Allah, maka boleh digunakan untuk makhluk. Kemudian juga terlarang segala sesuatu yang yuhim menunjukkan tidak ada penghormatan terhadap nama-nama Allah, semacam berkunyah dengan Abul Hakam yang bisa menimbulkan salah paham. Hakam itu adalah Allah, maka Abdullah Hakam ini bapaknya Allah dan semacam itu. Dan di antara bentuk menghormati nama Allah, seorang manusia, seseorang tidak boleh memanggil budaknya dengan istilah abdi dan ammati. Budakku, hambaku. Karena dalam hal tersebut, kenapa terlarang? Karena iham, karena menimbulkan paduka anggapan adanya kesamaan dalam rububiyah. Karena manusia ini punya hamba, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala punya hamba. Dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah salah satu kalian mengatakan at'im rabbaka, cukupkan makanan pada tuanmu, namun dengan menggunakan istilah rabb. Wadhi rabbaka, wudukanlah tuanmu, akan tapi hendaklah dia katakan sayyidi wa maulaya, tuanku dan tuanku. Dan janganlah salah seorang kalian mengatakan kepada budaknya hambaku, namun tidaklah dia mengatakan fataya wa fatati wa gulami. Fata itu makna aslinya pemuda, namun di sini kalau di bahasa Indonesia dulu itu ada terjemahnya bujangku. Bujang itu pembantu. sama dengan gulami. Ini sama. Gulam itu anak muda juga. Ini dalam bahasa Arab. Ini. Kalau dalam bahasa Indonesia ya. Kurang lebih makna yang mengandung penghambaan kepada kepada manusia lain yang bisa dipahami demikian, maka selainnya meninggalkan hal tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kata-kata ini, memanggil tuan pemilik budak dengan istilah Rab, dan memanggil budak, tuannya memanggil budak dengan menggunakan hamba, hambaku. Karena kata-kata ini menunjukkan bahasanya ada, menjadi sekutu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terlarangnya kata-kata ini dalam rangka untuk mencegah jalan menuju pada keharaman dan untuk memangkas sumber kesyirikan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada pemilik budak untuk mengatakan fataya wasfatati, dan Nabi memberikan petunjuk pada budak untuk berkata memanggil tuannya dengan sayyidi atau maulaya. Maka ini menunjukkan di antara dalil yang telah pernah kita singgung, di antara metode dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak hanya sekedar melarang, akan tapi juga berusaha untuk memberi solusi. Nabi larang satu hal dan Nabi bukakan pintu yang lain, yang itu dibolehkan. Nabi beri alternatif pilihan yang lain yang hukumnya boleh. Kemudian di antara bentuk memuliakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tidak menolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ista'adza billahi fa'idhuhu." Siapa yang datang kepada kalian meminta perlindungan billahi dengan menyebut nama Allah, maka lindungi orang tersebut. "Man sa'ala billahi fa'atuhu." Dan siapa yang datang meminta dengan nama Allah, meminta sesuatu dengan nama Allah, berikan apa yang dia minta. Kenapa Nabi perintahkan demikian? Karena tidak mau memberi orang yang meminta dengan nama Allah itu menunjukkan tidak adanya penghormatan terhadap nama Allah. Dan memberikan apa yang dia minta itu bukti kalau orang yang dimintai itu mengagungkan Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ini, hadis ini berlaku jika mewujudkan permintaan orang tersebut tidak memberikan madarat kepada orang yang dimintai. Mengingat hadis yang lain, la darara wala dirara, tidak boleh membuat bahaya dan membahayakan orang lain. Maka menjadi keharusan bagi kita ketika ada orang yang minta sesuatu, minta duit atau yang lainnya, dan dia memintanya dengan menyebut nama Allah, "Aku meminta kepadamu dengan nama Allah supaya engkau membantuku, aku kurang uang, kehabisan uang, kecopetan atau yang lain, supaya bisa pulang sampai rumah, saya perlu bantuanmu ya, dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka jika ada orang yang semacam ini, maka kita punya punya keharusan untuk memberikan apa yang dia minta dengan catatan selama tidak memberikan mudarat kepada kita. Kalau kita cuma bisanya sedikit, ya berikan apa yang sedikit yang bisa kita punya. Punya banyak ya berikan, banyak enggak punya apa-apa ya enggak memberi, tidak apa. Bilang baik-baik, "Maaf, saya enggak punya, enggak ada sesuatu yang bisa saya beri." Kedua, di antara bentuk menghormati nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu tidaklah meminta dengan nama Allah dan wajah Allah kecuali untuk surga, dalam rangka memuliakan Allah, menghormati Allah dan mengagungkan Allah. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa alu fi wajhi Allah ila al-jannah." tidaklah boleh diminta dengan menyebut nama, tidaklah boleh diminta dengan menggunakan wajah Allah kecuali untuk meminta surga. Maka tidak boleh seorang itu meminta dengan wajah Allah, dengan menyebut wajah Allah, untuk meminta sesuatu yang remeh, yaitu semua hajat dunia. Akan tetapi tidaklah dia meminta dengan menggunakan wajah Allah untuk meminta hal-hal yang merupakan ghayatul matalib, keinginan dan cita-cita yang tertinggi, yaitu masuk surga. Atau segala sesuatu menjadi sarana untuk masuk surga, yaitu segala sesuatu yang mendekatkan pada surga berupa ucapan ataupun perbuatan. Kemudian di antara bentuk memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala adalah tidak banyak-banyak dan tidak sering-sering bersumpah dengan menggunakan nama Allah. Karena Allah berfirman, "Wahfadzu aymanakum." Jagalah sumpah-sumpah kalian. Kata Ibnu Abbas yang dimaksud jagalah sumpah-sumpah kalian, janganlah kalian bersumpah. Maksudnya apa? Janganlah kalian banyak bersumpah. Dikit-dikit sumpah wallahi, demi-demi wallahi, demi-demi wallahi, ternyata ada sebagainya yang dilanggar. Sudah wallahi demi nama Allah, setelah itu dilanggar dan tidak dilaksanakan. Maka ini melecehkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak-banyak bersumpah terlarang? Karena banyak bersumpah menunjukkan ada alat istighfar, meremehkan, tidak menghormati Allah dan tidak mengagungkan Allah, dan itu bertentangan dengan tauhid yang sempurna, tauhid, kesempurnaan tauhid yang wajib. Di samping itu, alasan yang kedua, karena orang yang banyak bersumpah dengan nama Allah, maka nanti akan sering melanggar sumpah. Dan jika dia sering melanggar sumpah pada sumpah tersebut dengan nama Allah, maka ini menunjukkan kurangnya penghormatannya terhadap nama Allah. Seandainya dia benar-benar menghormati nama Allah dan telah dia gunakan nama Allah untuk sumpah, maka dia akan lakukan sumpahnya dengan baik dan benar. Dari Salman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salah satu ada tiga perkara atau ada tiga orang, la yukrimuhumullah, Allah tidak mau mengajak bicara dengan mereka, tidak pula membersihkan mereka, dan untuk mereka siksa yang pedih. Yang pertama adalah usyaimitun zanin, orang yang sudah beruban dan berzina. Wa'ailun mustakbirun, miskin, sombong. Warajulun, dan seorang yang ja'alallaha bidu'atahu, yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Gimana itu? Artinya dia tidaklah memberi, tidaklah beli, tidaklah kulaan kecuali sumpah dengan nama Allah, dan tidak menjual barang kecuali sumpah dengan nama Allah. Ini adalah sempurna dengan syarat yang sahih. Yang dimaksud dengan menjadikan Allah sebagai barang dagangannya, yaitu menjadikan sumpah dengan nama Allah sebagai barang dagangan. Maka di sini menunjukkan ancaman keras bagi orang-orang yang banyak bersumpah. Karena banyak bersumpah meskipun dengan nama Allah, itu menunjukkan istighfar, meremehkan, tidak memuliakan dan tidak menghormati Allah Subhanahu wa taala, dan tidak memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sumpah, dan sumpah dalam jual beli itu menghilangkan berkahnya jual beli. Sumpah dalam jual beli itu menghilangkan berkahnya jual beli. Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sumpah itu melariskan dagangan. Al-yaminu yunafiqu as-silah. Dengan pedagang itu banyak sumpah, Dengan pedagang itu banyak sumpah. Dan dia sumpah, ini demi Allah ini belum untung saya kalau cuma segitu. Sudah untung. Itu baru balik modal. Padahal sudah sisa, sudah lebih. Demi Allah tadi sudah dari nawar di harga sekian dan tidak tak lepas, masa kamu nawar di harga sekian. Akan tapi itu menghilangkan berkahnya jual beli. Bikin lari pedagang semacam ini ya, lari cepat habis dagangannya. Namun hilang berkah dari perdagangannya. Maka di sini menunjukkan ancaman keras untuk orang yang banyak bersumpah dalam mereka untuk melarikan barang dagangannya. Bagaimana ancaman keras untuk orang yang sudah tua dan masih berzina. Kata orang tua-tua mungkin jadi tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Ini kayak tuanya buah kelapa, makin tua makin kental santannya. Wa'ailam mustakbir. Jadi jangan ada ancaman keras terhadap orang yang sudah miskin, namun sombong dan sok kaya. Kemudian yang terakhir tentang di antara bentuk pemuliaan terhadap nama Allah Subhanahu Wa Taala, di antara mengagungkan Allah dan memuliakan Allah dan mengagungkan Allah adalah tidak meminta syafaat dengan nama Allah kepada makhluk. Karena dalam perbuatan ini berarti tanakus, melecehkan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mustasfa bihi, sesuatu yang digunakan untuk minta syafaat itu lebih rendah derajatnya daripada orang yang dimintai syafaat. Imam Syafi'i mengatakan inama yashfa' inda man huwa a'la minhu. Ta'ala Allah an dzalika. Yang namanya meminta syafaat itu kepada orang yang lebih tinggi daripada orang yang namanya digunakan untuk meminta syafaat. Maksudnya Allah, matinya Allah dari hal tersebut. Contoh istisfa billah yang ini terlarang adalah terdapat sebuah riwayat, ada seorang Arab Badui datang menghadap Nabi dan dia mengajukan al-qahf, mengajukan kemarau panjang, wahalakal amwal, dan binasanya harta. Jadi maksud harta di sini binatang ternak, ya, karena kemarau panjang tidak ada air, maka banyak binatang ternak, unta dan sapi, unta kambing pada mati. Watolaba, dan orang Arab Badu ini meminta kepada Nabi agar berdoa kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Dan dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna nastashfi'u billahi alaih. Sesungguhnya kami meminta syafaat dengan Allah kepadamu. Wabika Allah, dan kami meminta syafaat dengan namamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Subhanallah, Subhanallah, dan Nabi tidak henti-henti bertasbih sampai urifadzalika, hal tersebut yaitu kebencian Nabi itu diketahui diwujui ashabi pada wajah para sahabat. Rasa tidak suka Nabi itu nampak juga pada wajah para sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada Arab Badui tadi, "Silakan engkau, bisakah engkau tahu siapa itu Allah? Ini Allah terlalu mulia daripada untuk digunakan sebagai meminta syafaat, ahad meminta syafaat. Innahu la yustasfa'u billahi ala ahadin min khalqihi. Tidak boleh minta syafaat dengan menyebut nama Allah pada salah satu makhluknya. Diakan oleh Abu Dawud. Maka kedudukan Allah adalah azim, mulia, dan dia adalah zat yang yashfa' indahu, makhluk memberi syafaat di sisinya, namun dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu. Maka kalau orang itu, nama orang yang dimintai syafaat, digunakan dalam syafaat, itu mestinya biasanya mesti orang yang lebih hina, lebih rendah kedudukannya. Orang ada yang minta syafaat kepada presiden misalnya, maka dia akan menggunakan nama siapa? Kalau orang mau minta syafaat kepada presiden, nama apa yang digunakan? Nama menteri atau wakil presiden. Nama menteri dan wakil presiden. Dia menghadap kepada presiden dan mengatakan, ini saya ini anaknya menteri ini, mau minta tolong bapak untuk gini. Siapa nama yang dipanggil di bawah-bawah? Menteri. Nama yang di bawah-bawah adalah menteri. Orang minta sesuatu kepada presiden dan dia mau menggunakan nama seseorang untuk melancarkan permintaannya, dia akan membawa-bawa nama orang. Nah, ini namanya istisfa bihi. Siapa namanya di bawah-bawah? Menteri, wakil presiden dan seterusnya. Jadi statusnya apa? Lebih rendah daripada presiden. Nah, maka tidak boleh orang bawa-bawa nama Allah ketika minta syafaat kepada seseorang. Karena seperti orang yang minta sesuatu pada presiden dan dia bawa-bawa nama bapaknya ini menteri ini atau gubernur ini. Jadi ya, bawa-bawa nama bapaknya. Lihat, yang dibawa itu mesti nama orang yang lebih rendah. Oleh karena itu maka tidak boleh istisfa' dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang kita baca pada hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebagian orang ada yang bersumpah hanya dengan kata sumpah saja, sumpah saya jujur. Apa hukumnya? Wallahu a'lam, tentang hukumnya, apakah ini sumpah yang akid, sumpah yang sah atau tidak? Ketika seorang menitipkan infak kepada seseorang untuk disampaikan pada satu organisasi keagamaan, namun dia lupa minta bukti penerimaan dari panitia, bolehkah beberapa kemudian dia minta bukti penerimaan infak tersebut pada orang yang dititipkan? Apakah hal seperti ini termasuk orang yang suka menyebut-nyebut pemberiannya sehingga menjadi pembatal amal, padahal tidak ada niat riya dan sum'ah, hanya mengharap ridha Allah? Siapanya boleh cuma minta kuitansi, tidak masalah, tidak termasuk riya. Namun tujuannya adalah, apalagi dia titipkan, dia titipkan kepada seseorang untuk disampaikan pada satu yayasan, maka dia minta pada orang yang dia titipi mana kuitansi minta kuitansi dari yayasan kalau yayasan tersebut telah menerima uang infak tadi. Mungkin ini boleh dalam rangka untuk takkid dan rangka untuk ngecek dan memastikan apakah uang infaknya itu sampai kepada yayasan yang dimaksudkan ataukah malah ditilep sama orang yang dititipi. Maka ini perlu, apalagi di zaman yang sangat sedikit orang yang amanah semacam zaman ini. Saya puasa Senin Kamis, amalan apa saja yang Rasulullah lakukan untuk memuliakan hari Senin dan Kamis? Perkara Senin dan Kamis termasuk salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa mengingat pada hari ini Allah membukakan pintu surga. Lalu bisa banyak-banyak berdoa pada saat hari ini. Sambil berpuasa banyak-banyak berdoa. Allah menunda ampunannya pada hari Senin dan Kamis bagi hamba yang tidak bertegur sapa dengan saudara muslim lainnya. Bagaimana ketika seseorang masih jengkel kepada seseorang yang beribadah bukan karena Allah dan karena seseorang dan sudah diingatkan? Sudah diingatkan, ini manfaat apa tidak mendiamkannya? Kalau tidak manfaat mendiamkannya, maka tidak boleh didiamkan ya. Kalau tidak manfaat mendiamkannya, tidak ada manfaat mendiamkannya, maka tidak boleh mendiamkannya. Namun ya, tetap bertegur sapa dengan dia, dengan terus menasihatinya. Ingat, tidak bertegur sapa itu masroh disyariatkan kalau manfaat. Dan yang dimaksud manfaat itu ada dua kemungkinan. Boleh jadi orang tersebut maksiatnya hilang dengan tidak ditegur sapa. Yang kedua adalah minimal maksiatnya berkurang. Ini berarti tidak bertegur sapa dengan ahli maksiat ini manfaat. Kan tapi jika tidak bertegur sapa dengan orang tertentu yang dianggap berbuat maksiat ini tidak ada memberi manfaat salah satu dari dua hal tadi, maka tidak bertegur sapa dalam hal ini adalah tidak benar, tidak mesra, dan tidak disyariatkan. Dan ini ada sikap yang keliru, bahkan boleh jadi malah termasuk sikap yang berdosa. Pada momen tertentu, semisal syukuran di kampung atau kantor biasanya ada acara makan-makan, tapi sebelum disantap biasanya ada seseorang yang diminta untuk memimpin doa kemudian diaminkan oleh hadirin. Bagaimana sikap kita kalau diminta untuk memimpin doa, dan doa macam apa saja yang perlu saya hafal untuk memandu sesi doa tersebut? Jawabnya, hukum doa jama'i hukumnya di sebagaimana kata Imam Ahmad, boleh jika tidak jadikan kebiasaan. Bahkan terdapat sebuah hadis yang menunjukkan afdaliyah fadilah doa jama'i, doa yang dipimpin dan diaminkan oleh yang lain. Dan hadis ini dihasankan oleh sebagian ulama, dihasankan oleh Al-Hakim, demikian juga Az-Zahabi, demikian juga Al-Mustafa Al-Adawi, meskipun hadis tersebut didhaifkan oleh Al-Albani. Dalam hadis tersebut intinya hadis ini memuat fadilah doa dengan dipimpin oleh salah satu kemudian yang lain mengamin. Oleh karena itu maka doa ini jika tidak dijadikan kebiasaan dan terus-terusan, namun kadang-kadang saja, maka hukumnya boleh. Dan doanya tergantung situasinya. Dan doa tidak harus dengan bahasa Arab, tidak harus bahasa Arab, namun bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada. Apakah wajib hukumnya bagi orang tua untuk mengakikahi anaknya? Hukum akikah diperselisihkan ulama. Ada dua pendapat ulama. Jumhur ulama mengatakan hukum akikah sunnah muakkadah. Sebagian ulama, yaitu Abu Hanifah, mengatakan wajib bagi yang mampu. Maka apakah wajib? Maka ada dua pendapat tentang masalah ini. Maka ala kulli hal, di antara wujud syukur orang tua karena mendapatkan rezeki berupa anak, maka tidaklah dia berusaha, tidaklah orang tua berusaha semaksimal mungkin. Kalau mampu untuk memberi untuk mengakikah anaknya, adalah diakikahi anaknya. Ada seorang anak yang sudah balik, tetapi dulu ketika masa kecilnya belum diakikahi oleh orang tua. Kemudian orang tuanya ingin mengakikahi anak tersebut ketika sudah balik, apakah hal ini diperbolehkan? Jawabannya tentang waktu akikah, apakah ada waktu maksimalnya ataukah tidak? Ini diperselisihkan ulama. Ada sebagian ulama mengatakan waktu akikah ya cuma tanggal 7 hari kelahiran. Setelah itu bukan sudah tidak ada lagi akikah. Ini pendapat Ibnu Hazm. Kemudian ada sebagian ulama yang memberikan kelonggaran sampai dengan 14 dan 21 sejak kelahiran. Ada juga pendapat yang mengatakan tidak ada batas maksimal waktu akikah. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan dipilih oleh Lajnah Da'imah secara umum. Dan tidak ada waktu, batas waktu maksimal pelaksanaan akikah. 7 dalam hadis itu kata beliau-beliau adalah afdaliyah, yang afdal pada hari ke-7. Dan ini dikuatkan dengan riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahi dirinya setelah dia enggak jadi nabi. Maka oleh karena itu, apakah hari itu diperbolehkan akikah ketika anak sudah balik? Jawabannya diperbolehkan. Bolehkah menerima pemesanan buku sekaligus pembayaran buku yang dipesan di dalam masjid namun belum memberikan bukunya? Terlarang mengadakan transaksi jual beli di masjid. Dan yang namanya transaksi adalah kesepakatannya. Nah, yang namanya transaksi bukan nyerahkan barangnya. Yang namanya transaksi adalah saya menjual dan saya membeli. Saya menjual dan saya membeli. Itu transaksi. Maka yang pokok itu bukan bayar duitnya, bukan itu. Kalau bayar duit itu bisa jadi tidak mengapa. Ketika sudah pesan ketemu di masjid, maka dia bayar utang di masjid. Namun yang jadi masalah adalah akad jual beli di masjid. Dan ingat, akad itu bukan menyerahkan barang atau menyerahkan uang, bukan. Perhatikan, ada akad, ada penyerahan barang, ada pembayaran uang nilai. Yang namanya akad adalah kesepahaman, kesepakatan antara penjual dan pembeli. Penjual mau menjual dan pembeli mau membeli barang. Maka jika pemesanan tersebut adalah sebuah transaksi akad, maka itulah yang dilarang oleh Nabi SAW. Berapa lama rentang waktu maksimal pelaksanaan walimah setelah akad nikah? Jawabannya ilah dalam walimatul urus adalah idharus surur, menampakkan rasa gembira. Menampakkan rasa gembira. Ada dua ilah atau ada dua tujuan dari walimatul urus. Pertama adalah iklan nikah, mengumumkan pada sekeliling, pada teman-teman, pada tetangga-tetangga kalau orang sudah nikah. Kemudian yang kedua adalah izharu surur, adalah menampakkan rasa gembira. Oleh karena itu, maka walimatul urus yang benar adalah dilakukan pada saat masih hari-hari bahagia, belum hari-hari masalah. Sudah setengah tahun sudah hari-hari masalah dan tidak terlebih hari-hari gembira, ya, maka enggak benar. Ya, maka ya, kurang lebih ya, berapalah hari itu masih suasana gembira, suasana bahagia, suasana pengantin baru, maka itu sudah waktu untuk walimatul urus. Mungkin paling banter mungkin sebulan, kurang lebih ya gambarannya. Kalau tempat kita mungkin sebulan setelah akad nikah. Kalau lebih dari sebulan sudah hari-hari masalah, bukan hari-hari gembira. maka sudah tidak sesuai dengan ilah. Ya. Pencariatan kalimatul urus, dan semua orang sudah tahu juga. Semua orang sudah tahu, sudah sebulan lewat, semua orang sudah dengar semua. Maka sudah tidak lagi kalimatul urus berfungsi sebagaimana fungsinya. Penggabungan nama Allah semisal Ghafur Rahim, haruskah tauqifiyah, ataukah kita bisa menggabungkan sesuai dengan hajat kita dalam doa? Ini disesuaikan, jadi kita sampaikan disesuaikan dengan apa yang kita minta. Meskipun misalnya pasangan yang kita ambil ini tidak disebutkan dalam Al-Quran, pasangan semacam itu tidak masalah, namun yang jelas masing-masing namanya tersebut harus berdalil. Ada salah seorang sahabat dekat saya yang beberapa kali menyakiti hati dengan tutur kata dan sikap, dan ada kemungkinan diulangi lagi karena mungkin dia menganggap hal tersebut biasa saja. Manakah yang lebih baik, menyampaikan pada sahabat saya tersebut bahwa yang dia lakukan menyakiti hati, apakah saya bersabar dengan yang dia katakan dan dia lakukan tersebut? Di antara yang Nabi perintahkan, yang Nabi pesankan pada sahabat Jabir bin Abdillah, wa nushin likulli muslim, dan menghendaki kebaikan untuk setiap muslim. Maka kita menghendaki kebaikan, punya kewajiban untuk menghendaki kebaikan untuk orang lain. Di antara bentuk kita menghendaki kebaikan untuk orang lain, ketika orang ini berbuat yang keliru, berbuat salah, maka kita ingin dia agar tidak menyakiti banyak orang. Kalau dia terus menerus bersikap demikian dan bertindak demikian, maka banyak orang jadi korbannya. Maka kita tidak ingin itu terjadi, dan dia terjadi pada dirinya, maka kita menasihatinya dan mengingatkannya. Oleh karena itu, maka yang terbaik adalah pilihan yang pertama, sampaikan dengan baik-baik ya, bahwasanya hal ini sudah sikap yang menyakitkan, sikap tutur kata yang menyakitkan, dan seharusnya ditinggalkan. Dan jika ini karena perbedaan budaya, ini karena perbedaan budaya, oh misalnya di Sumatera kata-kata kayak itu biasa-biasa saja, di sini di tempat orang Jawa itu sangat menyakitkan. Maka kali ini karena faktor perbedaan budaya, pahamkan orang tersebut. Pahamkan orang tersebut kalau kata-kata semacam itu hati-hati di sini, jangan di sembarangan dipakai. Dan itu perlu melihat sikron. Kalau dalam bahasa dalam kondisi serius, kata-kata semacam itu sangat menyakitkan. Lain mungkin kalau misalnya responnya guyon, jangan disamakan. Karena mungkin orang baru belajar budaya, maka dia dengar dari kosakata di Jawa demikian, kemudian diterapkan kemana-mana, serius ya demikian, guyonnya demikian, padahal tidak pada tempatnya. Maka perlu dinasihati, perlu dibimbing, diarahkan. Orang semacam ini perlu diingatkan bahwasanya itu harus ini satu hal yang tidak benar, ini termasuk menyakiti muslim, dan muslim yang baik tidak menyakiti orang lain dengan lisannya ataupun dengan perbuatannya. Bagaimana kata pepatah, di mana bunyi bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apa maknanya? Di mana kita berada, kita harus memperhatikan budaya dan tradisi masyarakat setempat. Selama budaya dan tradisi tersebut tidak bertabrakan dengan syariat, di masyarakat ini tidak boleh satu kalimat, satu kata, ya kita hindari. Karena kata tersebut menyakitkan, menyelekit, itu bikin orang sakit hati, dihindari. Ini ada di antara budaya yang perlu dihormati. Apakah dalam transaksi jual beli kesepakatan harga harus ada di awal ataukah boleh setelah barang ada? Di antara syarat-syarat jual beli adalah tidak ada jahalah berkaitan dengan harga. Tidak ada ketidakjelasan berkaitan dengan harga. Harus ada kejelasan berkaitan dengan barang dan kejelasan berkaitan dengan harga barang. Adapun jika barangnya belum ada, maka jika barang itu belum ada, maka bentuk transaksinya itu ada beberapa pilihan. Ada bisa dengan baik salam. Baik salam namun syaratnya apa? Uang. Uang duluan dan harga sudah jelas. Ini harganya sekian, per kilo sekian, nanti akan saya berikan tanggal sekian. Sudah jelas kapan penyerahannya dan berapa harganya, sudah jelas, dan uang telah diberikan. Kemudian yang kedua, jika barang itu belum ada, jika barang itu belum ada, juga belum diketahui harganya, maka pilihan yang tepat adalah al-wa'du bisyira, adalah janji untuk membeli dan janji untuk menjual. Namun ingat, kalau transaksi itu adalah al-wa'du bisyira, janji untuk membeli, maka syaratnya agar ini adalah satu hal yang boleh adalah boleh dibatalkan. Janji ini tidak mengikat, boleh dibatalkan dan boleh tidak jadi, dan boleh tidak jadi ketika harga tidak cocok. Di antaranya, wah tuh harganya sekian, ternyata saya tidak cocok, saya tidak jadi, harus boleh. Ini supaya tidak terlalu. Namun jika janji tersebut bersifat mengikat, maka ini haram. Karena ini adalah termasuk dalam larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Hakim bin Hizam, wala tabi malaysa ingdaka, janganlah engkau menjual barang yang belum kau miliki. Bagaimana dengan penyebutan abdi dalam, abdi negara, abdi rakyat dan semacamnya? Jika makna tersebut bisa dipahami bahwasanya dia adalah hamba sebagaimana seorang manusia adalah hamba bagi Allah Subhanahu wa taala, maka jika dipahami sampai demikian, maka tidak boleh. Maka yang jadi tolak ukur adalah, tapi sebagaimana disampaikan, yang jadi ilah adalah ihamul musyarakah. Iham al musyarakah fi rububiyyah. Orang itu bisa memahami, bisa salah paham dan memahami dengan ini adalah berarti menjadi sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kata-kata yang semacam itu, nah itu yang tidak diperbolehkan. Dan jika seorang itu sudah semacam maklum abdi rakyat itu maksudnya pelayan masyarakat, bukan maknanya penghambaan, ya maka tidak masalah. Apakah orang yang bertobat dari riya yang pernah dilakukan dapat mengembalikan pahala amalnya atau tetap hilang? Siapanya tetap hilang, namun dosa riya-nya itu hilang. Dia menghilangkan, tobat di sini menghilangkan dosa riya, karena riya dosa. Bolehkah menyebut Allah dan percakapan sehari-hari dengan Gusti Pangeran atau Duh Gusti? Duh Gusti ini kayak rubut di Minggu pagi aja, koran Minggu pagi. Maka jika makna penyebutan tersebut Gusti Pangeran itu maknanya adalah terjemah untuk Allah, maka boleh. Jika maknanya dan maksudnya adalah terjemah untuk Allah, terjemah untuk Allah, bukan penamaan untuk Allah, maka boleh. Namun itu maksudnya adalah terjemah. Maksudnya terjemah, sebagaimana Ar-Rahman kita terjemahkan, Ar-Rahim kita terjemahkan, maka Allah juga bisa diterjemahkan. Allah juga bisa diterjemahkan. Maka jika maksudnya itu adalah penerjemahan, Gusti Pangeran itu penerjemahan dari Arab, salah satu nama Allah adalah Arab. maka Gusti Pangerannya adalah penerjemahan dari Arab, maka ini boleh. Akan tapi jika maknanya adalah Gusti Pangerannya adalah menamakan, memberikan nama pangeran untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak boleh. Maka melihat apa makna dari Gusti Pangeran, dan yang dekat dengan Allah, orang menggunakan ini adalah sebagai terjemah untuk Arab atau terjemah untuk Allah, maka katakannya dibolehkan. Ini kan sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa